نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أخذنا والحمد لله شيئا من باب الزهد والورع. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil sedikit tentang seputar hukum-hukum seputar zuhud dan wara. Dan telah kita ambil satu hadis sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitabnya Bulughul Maram. Pada Kitabul Jami' beliau membawakan, yakni Al-Imam As-Sanani, sebuah hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Lafaz sami'tu dalam ilmu hadis ini di antara lafaz yang memiliki nilai tersendiri, menunjukkan sanad 'aliyah, sanad yang 'ali, yang tinggi. Si pendengar langsung mendengar dari yang berbicara. Ini lafaz sami'tu. Aku mendengar, kata Nu'man bin Bashir, dengan kedua telingaku ini. Beliau pun sambil mengisyaratkan, aku mendengar dengan dua telingaku ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Artinya apa? Di sini ada penekanan dari Nu'man bin Bashir bahwasanya beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innal halala bayyinun. Perkara-perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram itu jelas. Jadi yang halal itu jelas adanya, yang haram juga jelas. Kenapa? Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa bainahuma mushtabihat. Perkara ini ada mushtabihat, perkara yang sama. Jelas, jelas. Di tengah-tengahnya enggak jelas. Dikatakan hitam, putih. Dikatakan putih, hitam. Enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan yang samar ini mayoritas manusia tidak mengetahui. Maka pentingnya kita belajar. Kalau sekedar mengatakan ini nasi hukumnya apa, halal, mudah. Ini daging babi hukumnya apa, haram, gampang. Semua bisa dengan sekali lihat, dengan sekali baca. Tapi yang samar ini seperti minuman dicampuri dengan alkohol yang kadarnya 0,1%. Ini kita katakan halal apa haram? Ya, kita katakan halal ada campuran alkoholnya. Ya. Alkohol haram. Kita katakan haram campurannya cuma sedikit. Bagaimana hukumnya? Nah, kata para ulama, yang seperti ini kebanyakan manusia tidak tahu. Kecuali siapa? Ahlul ilmi, orang-orang yang belajar. Maka dikatakan di sini lafaz Rasulullah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pada perkara ini. Artinya apa? Butuhnya kita berilmu. Jadi Islam itu harus berdasarkan dengan ilmu, bukan berdasarkan dengan prasangka. Menurut saya ini bagus, boleh. Menurut saya ini bagus, boleh tidak. Islam itu agama, dan agama itu datangnya dari Allah. Kita tidak akan bisa beragama dengan benar kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, kata beliau. Maka barang siapa yang menjaga dirinya tidak terjatuh dari perkara yang syubhat ini, dikatakan halal, haram. Dikatakan haram, halal. Nah, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara ini, maka dia telah melepaskan dirinya li dinihi wa 'irdihi, dari tuduhan-tuduhan dalam beragama, demikian pula dalam kehormatannya. Seperti kita contohkan kemarin, di depan kita ada dua jalan. Jalan di sini tempat prostitusi, ya. Jalan di sini bersih. Orang yang memiliki akal, ya, akan memilih jalan ini. Kenapa? Lebih bersih. Bersih agamanya, dia tidak melihat perkara-perkara yang haram, bersih kehormatannya. Artinya apa? Tidak ada yang menyangka dia itu ke tempat prostitusi. Seperti itu, kehormatannya terjaga, agamanya juga apa? Terjaga. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Maka barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, dia terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara yang samar ini, kemudian dia jatuh melakukannya, dikhawatirkan dia telah terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Kemudian beliau permisalkan, karra'iyar ahaulal hima yushiku ayyar ta'afi. Seperti penggembala, kambing, sapi, onta, dan lain sebagainya. Dia menggembalakan hewan gembalaannya di tepi-tepi daerah larangan. Yang kita tahu, daerah itu kalau dilarang dijamah, itu rumputnya hijau, menarik untuk dimakan. Nah, bagaimana halnya dengan sang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di samping daerah-daerah tadi? Kira-kira hewan gembalaannya selamat enggak? Kecil selamat. Ya. Itulah keadaan kita jika kita melakukan hal-hal yang syubhat, perkara-perkara yang sama. Ini halal apa haram ya? Kita sebagai seorang muslim, karena belum jelas, nanti dulu. Saya enggak mau mengerjakan. Sampai jelas halalnya dan sampai jelas apa? Haramnya. Saya tinggal. Tanya dulu kepada ulama, tanya dulu kepada ahlul ilmi, dalilnya ini halal ada apa enggak, dalilnya ini haram apa enggak. Oh ada, ini barang halal, dikerjakan. Ini perkara yang syubhat. Apalagi zaman kita ini, berbagai macam makanan, minuman, ya, datang dari orang kafir. Sebagian mengatakan bagaimana kalau Kentucky, ya, itu kan sebagian ayamnya kan diimpor. Dan kita tahu kalau orang kafir itu cara penyembelihannya terkadang gak sesuai dengan sembelihan para muslim. Ini gimana hukumnya? Ya. Kalau orang gak punya ilmu langsung mengatakan sembelihan kafir haram. ya, langsung diharamkan serta-merta. Pokoknya produk kafir haram, padahal dia tidak punya ilmu. Ini namanya syubhat. Adapun kita sebagai muslim akan tanya dulu oleh para ulama bagaimana mereka menghukumi permasalahan ini. Kenapa? Karena tidak ada sebuah masalah pun yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin melainkan para ulama sudah memikir prinsip seorang muslim. Apalagi sekarang juga ada cara penyembelihan dengan laser, sekali potong set, selesai. Ya, ini para ulama ada kaum, ada ungkapan-ungkapan bismillah itu untuk semua leher ayam atau cuma satu. Sebagian mengatakan bismillah itu cuma satu ini, berarti yang selebihnya bangkai. Bagaimana ya? Kita kan was-was. Wah ya, jangan-jangan itu hewan-hewan di pasar yang nyembelih gak bismillah itu. Syubhat kan kita. Samar ini perkara bagaimana. Kalau kita terlampau ekstrim, kita mengatakan itu haram, saya gak mau makan. Kalau kita terlampau bermudah-mudah, ekstrim kanan, ekstrim kiri, kita bermudah-mudah, pokoknya semuanya halal, khamr halal, enak, ini ekstrim kiri. Kita sebagai seorang muslim akan mengatakan, nanti dulu, saya tanyakan dulu. Ini perkara yang menurut kami syubhat. Ayamnya halal, iya kan? Tapi nyembelihnya seperti ini. Dari satu sisi halal, satu sisi kita ragu dengan penyembelihannya. Bagaimana kita sebagai muslim? Tanyakan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama perkara-perkara agamamu jika kamu tidak tahu. Enak kan? Maka para ulama mengatakan diperbolehkan, ya, menyembelih satu sembelihan dengan bismillah. Set. Berarti kena semua leher. Plong kan? Alhamdulillah. Ternyata boleh. Yang tadinya bukan, yang tadinya syubhat menjadi sesuatu yang terang. Itu prinsip ketika kita berjumpa dengan perkara-perkara yang sama. Kalau yang mudah jelas nasi halal, kecuali kalau hasilnya dari hasil nyuri. Halalnya bukan, haramnya bukan karena nasinya, hasilnya dari hasil mencuri. Gampang. Jadi belajar halal haram itu enggak lama. Tapi belajar yang syubhat ini yang butuh pemahaman, yang butuh kita duduk bersabar. Alla wa inna likulli malikin kihima. Ketahuilah, setiap malik, setiap raja itu punya daerah larangan yang tidak boleh dijamah. Alla wa inna himallahi maharim. Dan ketahuilah, daerah larangan yang Allah haramkan untuk dijamah oleh kaum muslimin adalah maharim, daerah larangan Allah yang Allah haramkan di sana. Maksudnya daerah di sini bukan tanah ya, bukan pulau, bukan, tapi mencakup segalanya, makanan, minuman, pakaian, pembicaraan, ibadah, mencakup semua. Itu daerah larangan Allah. Dari berpakaian kita harus sesuai dengan koridor muslim, tidak boleh terbuat dari sutra bagi yang laki-laki karena haram. Kaum laki-laki pakaian terbuat dari sutra haram, tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, alladhi yalbasul harira man la khalaqa lahu fil akhirah. Orang yang memakai sutra di muka bumi ini, dia di hari kiamat nanti tidak memiliki apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi emas. Emas juga haram buat kita. Entah yang melingkar atau yang tidak melingkar, emas haram untuk laki-laki. Halal untuk wanitanya. Sutra juga demikian halal untuk wanitanya. Ini dari segi bahan. Kalau perak bagaimana? Perak boleh bagi laki-laki, boleh juga bagi wanita. Demikian juga pakaian kita sesuai dengan potongan-potongan muslim. Tidak boleh seperti gaya-gaya orang kafir. Allah sebutkan sekian, sekian, sekian, sekian. Makanan juga demikian, sekian, sekian, sekian, sekian. Babi haram, anjing haram, bangkai haram. Ya, sembelihan yang disebut nama Allah haram. Semua sudah jelas. Ini kalau halal dan haram. Dan itu yang diharamkan oleh Allah. Daerah kekuasaan Allah itu yang itu maksudnya. Jadi bukan daerah pulau Bali ini haram. Nah, mencakup itu semuanya, mencakup itu semuanya. Dari sisi ucapan juga sama, ya, bersumpah dengan nama Bapak, sumpah demi mbahku misalkan. Kalau saya nanti berbuat jahat, saya nanti biar disambut geledek. Tampaknya sepele ya. Wah, ini kan biasa, dari mana sih boleh tidak bolehnya? Ini kan sesuatu yang lumrah. Iya. Bagi yang tidak belajar akan mengatakan ini lumrah. Tapi bagi Allah, sumpah ini mengandung ta'zim, sebuah pengagungan, dan ta'zim bagian dari ibadah. Tidak ada yang boleh kita sumpah kecuali nama Allah. Rasulullah mengatakan, wallahi li an ahlifa bismillahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bismi ghairihi sadiqan, kata Rasulullah. Sungguh demi Allah, aku bersumpah membawa nama Allah aku dusta lebih aku cintai daripada aku bersumpah membawa nama selain Allah tapi aku jujur. Di sini syahidnya bukan berarti kalau kita dusta boleh ya. Syahidnya apa? Saking agungnya perkara sumpah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini daerah kekuasaan Allah juga. Tidak boleh kita masuk di situ. Tapi ternyata ini banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu. Di dalam jasad kita itu ada segumpal darah, ya. Kalau benar, benar semua jasadmu. Yang penting hati ya. Jadi badan itu mengikuti gerakan hati. Hati kita jelek, badan kita akan ngikut. Hati kita baik, badan kita akan mengikuti. Jadi intinya, perkara yang perlu diperbaiki pada manusia itu enggak hanya zahirnya saja, tetapi juga hati diperbaiki. Bagaimana di saat ibadah dia mengikhlaskan niat kepada Allah, bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena enggak enak sama tetangga, hilangkan semua, murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga niat-niat kita dalam segala hal, dalam perbuatan dan ucapan maupun amalan kita. Kalau sudah sahih kalbu kita, sahih jasad kita. Kenapa? Innal lisan mighrafatul qalbi, kata para ulama. Lisan kita itu apa? Cidukannya hati. Jadi yang keluar dari lisan itu yang ada dalam hati. Ya. Seperti kalau kita punya teko, teko itu kalau dalamnya kita isi susu, keluar susu. Ya. Kalau kita isi teh, keluar teh. Kita isi air putih, keluar air putih. Kecuali munafik. Diisi comberan, keluarnya susu. Itu munafik. Zahir batinnya beda. Batinnya nampak Islam, pakaian muslim, tapi dalam hatinya benci dengan Islam. Itu munafik. Apa? Seperti apa? Comberan, keluar susu. Tapi secara umum, yang keluar dari mulut ceret, itu yang ada dalam ceret tersebut. Demikian juga ucapan-ucapan kita. Sampai latah-latah kita yang keluar itu adalah hasil dari godokan hati kita. Coba perhatikan, kalau marah ya, itu yang pertama kali panas mana? Telinga dulu atau hati dulu? Hati berkemudian telinga panas memerah keluar ya, kebun binatang semua, gajah, kucing, tikus. Sebabnya apa? Hati. Tapi kalau hati lagi dingin, dapat nikmat ya, ucapannya manis. Ayo jajan. Kamu tuh harus sabar ya Afi. Kamu tuh harus taat kepada Allah. Karena sedang dapat nikmat ya. Bisa apa? Mengeluarkan ucapan yang manis. Tapi kalau lagi sedang ada, kamu tuh ngomong aja. Coba kalau kamu jadi saya, tahu kamu. Nah berarti kan itu semuanya dari mana? Oleh-oleh lisan tadi, hati. Jadi lisan ini apa? Mighrafatul qalbi, cidukannya hati. Nabi alaihi salatu wassalam mendidik umatnya tidak hanya sekedar apa? Tampilan, tetapi juga hati. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam itu terkenal dengan orang yang pemaaf. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man taqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li syai'in yanaluhu minhu illa ayyuntahaka hurmatillah fayuntahaku lillah." Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak pernah marah sampai menghukum hanya karena sebab dirinya dicela. Sampai orang tadi melanggar perkara-perkara yang haram, dia pun menghukum karena dia melanggar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya Nabi. Tapi kalau kita beda. Jauh. Ya, agama dinista, agama dilecehkan, agama dihinakan. Hati kita kadang santai. Biasa itu dari dulu, Fir'aun juga sama. Tapi ketika kehormatannya dilecehkan, oh, kamu itu gila, kamu itu wah, kurang aja, keluar semua. Berarti kan marahnya itu karena sekedar apa? Dia dicela, dia dihina, dia dinista. Tapi kalau agama kurang. Lantas bagaimana kita bisa menyerupai Nabi alaihi salatu wasalam? Belajar sunnah-sunnah beliau. Baik sunnah qauliyah dalam ucapan-ucapan, sunnah fi'liyah dalam perbuatan-perbuatan, sunnah tarkiyah dalam apa yang ditinggalkan. Nah, itu apa bisa memperhatikan kolbu kita. Jadi kolbu itu seperti jasad, ikhwah. Ya, kolbu itu seperti jasad. Dia makan sebagaimana jasad kita makan. Ya, kalau jasad kita makan sembarangan, apa? Panas dingin, sakit, lemes. Hati kita, kalau seandainya kita kasih makan dengan perkara-perkara yang racun, gak bergizi, juga sama. Tiap hari kasih makan dunia, bisnis, dagang, kerja, cari duit, cari maisyah, untung, rugi, koswah, hatinya keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, padahal sebagian dari batu, ya, itu kalau dibanding dengan hati yang sudah keras karena setiap hari diisi dengan dunia, terus dunia, ya, bisnis, berdagang, sekian kerja, cari maisyah, cari untung, cari khawatir rugi, terus diisi dengan dunia, koswah. Kalau sudah keras, itu melebihi kerasnya batu. Padahal batu itu sebagian dari mereka, kalau kamu pecah, kata Allah, yasaqqaqu fayakhruju minhul ma, batu itu akan mengalirkan di tengah-tengahnya air. Wa inna minha yahbitu min khasyatillah, sebagian dari batu tadi akan jatuh dari puncak gunung karena saking takutnya kepada Allah. Itu batu yang keras seperti itu. Ternyata hati manusia kalau sudah keras, itu melebihi batu. Kenapa? Dikasih makannya makanan yang gak bergizi. Setiap hari polemik dunia, terus masalah, sehingga mengeras. Bahkan saking kerasnya hati ini, ya, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika mereka mendengar ayat-ayat-Ku, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun, hati-hati orang yang enggak beriman kepada Allah itu kesal. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis, dikit-dikit nasihat, pokoknya nanti nasihatnya kalau sudah sukses baru dinasihati. Berarti kan enggak sadar dia kalau dia menolak Al-Qur'an. Al-Quran sedang memberi makan, ditolak sama dia. Tiap hari makanannya apa? Nasi basi. Tiap hari makanannya apa? Bangkai. Maksudnya hati. Giliran dikasih, ya, opor, enggak doyan dia. Kenapa sudah terbiasa makan yang jelek-jelek? Ahlul maksiat itu akan tersakiti dengan taat. Coba mudahnya kita logikakan dengan perokok. Ya, mungkin sebagian antum ada yang merokok, ada yang tidak. Di perusahaan, para perokok diberikan ruang khusus yang tertutup, khusus untuk merokok. Bagi orang yang biasa merokok, dengan asap yang ya bergumpal-gumpal di dalam ruangan tadi, biasa, enak. Enggak terganggu, enggak terusik, enggak pusing. Tapi bagi yang enggak merokok, wah, enggak enak sekali rasanya ini, mau muntah. Bahkan kalau pulang kampung penaknya naik bis yang asli, kenapa? Biar enggak ada rokok. Kenapa pusing saya kalau bau rokok? Ya, perhatikan. Orang yang enggak merokok saat itu akan pusing. Demikian juga lutoa. Ketika bersama dengan ulama asyik, dia enggak akan terasa menyakiti dia. Demikian juga perokok. Berat. Kalau pulang kira-kira kalau dia misalkan enggak punya mobil pribadi, naik yang asli atau yang ekonomi? Jujur, dulu yang masih bukan ngerokok, sama pilih yang ekonomi aja lah, bebas bisa ngerokok di bis. Kalau di AC itu, waduh, semalaman gak ngerokok itu sepok. Mulut pahit. Berarti kan tersiksa apa enggak tersiksa dia? Dia tersiksa sendiri. Kenapa? Ketika bersama-sama dengan rombongan kafilah yang tidak merokok. Tersiksa dia. Ini demikian juga ungkapan ahlul maksiat dengan ahlul taat. Ahlul taat ketika dia bersama bergabung dengan ahlul maksiat akan tersakiti dirinya. Kalau dia kuat dia akan mencela, akan pergi. Tapi kalau dia tidak kuat dia akan bergabung di situ. Sep. Jadilah dia perokok yang sama. Kalau dia sudah merokok akan sama-sama nikmat di gedung rokok tadi. Apa iya Ustaz? Coba. Tapi kalau antum sudah merokok ya enggak akan ini. Ya tapi bukan suruh nyoba lah ya. Hati-hati. Maksudnya apa? Ini logikanya seperti itu. Nah, jiwa itu kalau sudah bagus, berteman dengan jiwa yang jelek enggak kerasa. Dikit-dikit nyakiti, dikit-dikit lunjing, dikit-dikit ngejek, dikit-dikit celah, itu enggak kerasa saya. Demikian juga sebaliknya. Ahlul maksiat yang dasarnya memang suka maksiat di masjid itu lo enggak kuat. Ya, enggak kuat dia duduk-duduk panas. Ya, mau berdiri masih sholat ini. Ya, maka jangan heran Rasulullah juga memberikan isyarat ya. Innal ladzina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sahina. Seseorang yang berusaha mengangkat kepalanya duluan sebelum imam bangkit, Allah akan rubah kepalanya ini menjadi kepalanya keledai. Ini ternyata ada, saking enggak kuatnya sholat tadi. Kesal. Ini apa sebabnya? Hati. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiya qalbu. Kalau hati sudah rusak, badan pun rusak, semua rusak. Apa itu segumpal daging? Hati. Masya Allah. Satu hadis yang sangat kalau dijabarkan seminggu enggak selesai, sebulan enggak selesai. Nah, ini pentingnya bagaimana kita terus mengisi kalbu kita dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk hadis kedua, satu dan terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdu dinar wa dirham wal qatifah in utiya radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celaka, kecelakaan, celaka, celaka bagi para penghamba dinar, bagi para penghamba dirham, bagi para penghamba qatifah. Ini pakaian-pakaian bagus, menghambakan diri pada dunia. Sampai ibadahnya pun tujuannya untuk dunia. Kenapa kamu sholat? Ya supaya rezeki saya lancar. Kenapa kamu puasa? Ya biar bisnis saya melejit. Ya benar. Terkadang niat kita salah. Kenapa kok kamu puasa Senin Kamis? Misalkan masih muda-muda kok kamu puasa Senin Kamis? Biar nanti kalau ujian lulus. Biar nanti kalau saya apa lagi tes bisa jawab. Kok kamu tahajud? Iya besok mau Eptanas, besok mau UN. Biar Allah bantu, dibisiki. Masya Allah, perhatikan ibadahnya pun dipakai untuk tujuan dunia. Itulah para penghamba dinar, para penghamba dirham, dan para penghamba pakaian-pakaian bagus. Celaka mereka. Apa sifat mereka? In u'tiya radhiya, kalau diberi ridho dia. Maka jangan heran. Jangankan kalau skala negara, skala kecil saja, lingkungan kita, rumah kita, anak-anak kita saja, yang satu kita beri, yang satu enggak. Yang ridho sama kita, yang kita beri apa yang enggak? Yang kita beri ridho sama kita. Kalau kita salah dibela sama dia. Kalau kita lagi marahin yang satu, iya itu B itu memang salah-salahkan kakaknya. Kenapa dia ridho? Dikasih. Wa in lam yu'tu lam yarda. Kalau enggak dikasih dia marah. Itulah penghamba dunia. Sampai pun dalam sebuah tata negara. Perhatikan, orang-orang yang tidak puas dengan pemerintah yang ada, itu rata-rata karena enggak mencukupi. Atau mereka enggak pernah dikasih. isyarat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Muslim tidak boleh seperti itu. Nah, karena kenapa kita harus takut sebagai hamba Zat yang Maha Kaya? Atakhaf 'alal faqri. Kaifa taqaf 'alal faqri wa anta 'abdul ghani? Bagaimana kamu takut kefakiran sementara kamu ini hamba Maha Kaya? Kalau kita pembantunya mungkin rumah tangga misalkan, majikan kita cuma bakul pecelele, takut kita jadi fakir, aduh nanti bulan depan gajiku berapa ya, jangan-jangan sesuai dengan naik turunnya lele tadi, takut dia. Wajar kalau dia kaya ndak, kaya ndak, kadang lau kadang ndak, tapi bagaimana fakif antakhaf al-faqra wa anta adul ghani, sementara kamu itu apa, hambanya yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka celaka bagi orang yang kehidupan dunianya tujuannya hanya untuk meraup dunia. Contoh, kita cari kekuasaan dan berebut. Berapa sih saat kita menjabat? Paling 5 tahun. Selesai. Harus ya diiringi dengan apa? Perantara yang sangat buruk. Ya, suku dengan suku bentrok. Ya, suami dengan istri sampai cerai karena satu ini milih itu A, hijau, ini istrinya milih kuning. Wah, kamu kalau milih hijau musuh saya berarti kamu, Pak. Berarti kan. Anak sama bapaknya bertengkar, beda pilihan. Rugi. Berapa saat juga kita bisa menikmati keindahan harta benda kita. Contoh misalkan ya, salah satu antum punya HP. Ini HP bagus loh. Bukan HP ecek-ecek. Ya, berapa saat engkau bisa menikmati HP ini? Selama matamu masih sehat. Selama matamu masih sehat. Dan kita tidak tahu sampai kapan mata kita sehat. Kalau belekan saja, males kita lihat ini. Ya, jangankan kok mata, kaki pusing saja males kita buka HP yang ada nek. Dikit-dikit bunyi ting, dikit-dikit bunyi ting. Nek. Perhatikan, padahal kita mau mencari beli HP yang bagus harus bekerja berapa tahun dan ngumpulin berapa bulan gaji. Dunia seperti ini. Bukan berarti tidak boleh memiliki, silahkan. Ya, tapi jangan sampai kita menjadi budaknya. Perbudaklah dia. Perbudaklah dia. Ya, gunakan untuk hal-hal yang baik. Seperti itu. Allah Ta'ala al-Sawab. Syarahnya insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.